Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusri lakum a'malakum wa yakfir lakum janubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqadafa sabarsan azimah. Amma baqa'in astagal hadisi kitabullah wa khala hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syara al-amari muhdasatuhah wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atun dolalah wa kulla dolalinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sawarif Anul Haq, perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang tentang kebenaran. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Ar-Ruh beliau menyatakan wa ammal kibru fa asaran min asaril ajab wal baghi min qalbin qad imtala jahli wa zalam. Pun kesombongan, maka ini pengaruh dari pengaruh-pengaruh berbangga diri dan pengaruh bagi melampaui batas dari hati yang telah terpenuhi dengan kejahilan dan kezaliman. Wa tara halat minhul ubudiyah wa najal alaihi al-maqad falahu ilan nas sajara dan sehingga berpindah peribadatan yang dahulunya beribadah kepada Allah lah, akhirnya dengan kesombongan berpindah kepada dirinya sendiri. Memposisikan dirinya sendiri sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dirinya penuh dengan sifat kebencian. Dan melihat manusia, memandang manusia dengan ghadab, kemarahan. Wa masyuhum tabakhtan dan dirinya berjalan di tengah-tengah manusia jangan menimbulkan perpecahan. Menimbulkan keresahan. Karena sikap yang ada pada dirinya. Wa mu'amalatuhu lahum mu'ata istisari la isari. Dan mu'amalahnya, pergaulannya dengan manusia, dirinya selalu mengedepankan egonya, egois. Mengutamakan dirinya dan tidak mau tahu dengan dan orang lain. Dan tentunya dirinya tidak mau mengutamakan orang lain di atas dirinya. Menyesal. Karena dengan kesombongannya maka sikapnya menjadi tidak adil. Masyaallah muslim rahimakumullah, dengan bahaya sifat seseorang yang memenuhi hatinya karena didukung dengan menggadiri melampaui batas dengan kejahilan dan kezaliman, maka akhirnya dirinya memandang manusia dengan pandangan yang marah. Berada di tengah-tengah mereka membuat keresahan, tidak nyaman. Karena sikap sombongnya, sikap angkuhnya. Dan tentunya dia bergaul dengan manusia dengan sikap egois. Mengutamakan dirinya, tidak mau memperhatikan orang lain, tidak mau mendahulukan orang lain. Ditambah lagi tidak punya rasa insaf atau adil. Tentunya segala perkara ditimbang dengan kemaslahatan dirinya. Apa yang dia pasu adalah terbaik untuk dirinya, maka itu adalah yang dijalankan. Tidak peduli dengan orang lain. Apakah orang ini itu merasa terzalimi, merasa sempit dengan apa yang dia putuskan, merasa disingkirkan dari dirinya, maka semuanya itu tidak menjadi peduli bagi dirinya. Qala syarih wa qala syekh rahmahullah ta'ala, wal abdu mafturun ala mahabbati nafsihi wal ajab biha. Dan seorang hamba tentunya dicipta selalu mencintai dirinya. Memang kecerungannya seperti itu. Selalu mengutamakan dirinya, mencintainya, dan merasa bangga terhadap dirinya. Fa idza lam yantasif al-abadu min nafsihi awqa'ahu dzalika fi dalalat. Kalau keadaannya demikian, jika seorang hamba tidak berusaha berbuat adil terhadap dirinya, membenahi apa yang seterusnya dilakukan di dalam tuntunan syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam syariat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat obat, bimbingan untuk hati yang sifat dasar yang jelek, sehingga dibimbing bagaimana Rasulullah SAW membimbing umatnya sehingga mengedepankan orang lain daripada bergaul dengan manusia dengan sikap merendahkan diri, tidak sombong, sehingga jiwa-jiwa yang tidak diatur, tidak dibina, dididik dengan syariat, dengan sunnah Rasulullah SAW, tentunya akan terjatuh ke dalam tatan kesesatan. Wala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Qa'idah Fil Mahabbah beliau menyatakan wa hubbuka syai'a ni wa yusim wa insanu majbulun ala mahabbati nafsihi. Dan kecintaanmu terhadap sesuatu ini akan menjadikan buta, menjadikan tuli. Sedangkan manusia tercipta atas dasar selalu mencintai dirinya. Wa wala yara illa mahaha. Dan dia tidak pandangan kecuali berpandangan untuk kebaikan terhadap dirinya. Wa mubran li khasmihi la yara illa Musa wa ahu atau musawiahu. Dan dia berbenci terhadap lawannya, terhadap orang yang menselisihnya. Tidaklah dia melihat lawannya oleh yang menselisihi hatinya, menselisihi dirinya, kecuali melihat kejelekan-kejelekannya. Masyarakat muslim rahimahullah, sehingga kecintaan seseorang terhadap sesuatu ini akan membuta dan tuli, tidak peduli dengan apa yang ada, tidak peduli dengan peringatan-peringatan, tidak mendengarkan nasihat-nasihat. Seorang kalau sudah cinta dengan kemaksiatan, cinta dengan kesesatan, cinta dengan kebengkokan, karena dirinya telah apa? Telah mendapatkan apa yang cari dari kenikmatan-kenikmatan. Padahal apa yang dia cintai sesuatu yang melanggar aturan Allah, melanggar syariat Allah, menselisih sunnah Rasulullah SAW, namun tidak mau tahu dan tidak peduli. Masa bodoh, tutup telinga dan tutup mata. Dan manusia karena diciptakan selalu mencintai dirinya, maka apa yang seluruh apa yang dia lihat yang menyenangkan hatinya, menyenangkannya, itu yang paling baik. Padahal pada hakikatnya bisa jadi seseorang itu mencintai sesuatu, senang dengan sesuatu, justru itu adalah memadam dirinya, membahayakan dirinya. Justru apa yang dia benci, apa yang dia tidak senangi, pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang akan membimbing dirinya, membawa dirinya kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Dan tentunya sifat manusia ini tidak marah terhadap orang yang menselisihinya, terlebih-lebih tatkala dirinya mendapatkan apa yang dia senangi. Dan kesenangan jiwa ini pada dasarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kesenangan-kesenangan tersebut bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan dengan fitrah, menselisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang menasihatinya, ada orang yang membimbingnya, ada orang yang mengkomplain, maka dia tidak senang. Justru dia akan melihat orang-orang yang berusaha untuk menasihatinya, membimbingnya, dilihat dengan pandangan-pandangan yang salah. Apa yang ada dari kesalahan-kesalahan orang tersebut, orang yang telah menasihatnya, maka akan ditampak. Bagaimana engkau menasihati aku? Kamu itu banyak kesalahannya. Saya tahu kamu itu apa dan bagaimana. Tidak usah sok menasihati. Seperti itu. Sehingga apa yang dia pandang dari orang yang tidak senang dengan atau merasa terganggu dengan kesenangannya, maka dia pandang sebagai orang tersebut orang yang semuanya penuh dengan kesalahan, sehingga berarti tidak pantas untuk memberikan nasihat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga dengan tidak sadar dirinya apa, telah menolak nasihat, telah menolak kebenaran, telah menolak al-haq. Maka sikap yang seperti ini bagaimana akan diharapkan dirinya untuk bisa kembali kepada kebenaran, untuk rujuk, untuk merendahkan diri, mengikuti kebenaran. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi makna tawadhu. Dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam memaknai perkara tawadhu, merendahkan diri, di dalam kitab Madarijus Salikin. ayatalaqa sultan al-haqa ilkhudu'i lahu tul wal-intu wad-duhulu tahta rikihi bihaisu la yakunul haqqu mutasarrifan fihi. Tasarrufal maliki fi mamlukihi. Seorang yang mempunyai kekuasaan hendaklah dirinya menerima kebenaran, menerima al-haq dengan tunduk, dengan merendahkan diri dengan al-haq kepada al-haq dan patuh kepada al-haq, dan hendaklah dirinya merasa di bawah al-haq, di bawah kebenaran, sehingga kebenarannya menjadi impen dan dirinya seolah-olah menjadi budak, agar dirinya tetap memegang kebenaran. Di mana kebenaran tersebut dia posisikan sebagai aturan-aturan yang akan mengatur penguasa, tidak perbuatan. Jadi seolah-olah kebenaran itu adalah penguasa, raja. Sedangkan orang-orang ini diatur dengan kebenaran sebagaimana budak yang diatur. Biha yasulil abdi khut tawadu. Maka dengan sikap ini, terlebih-lebih seorang yang mempunyai kekuasaan, apabila jiwanya, dirinya memposisikan kebenaran itu dengan rasa tunduk, merendahkan diri, patuh, dan merasa dirinya ini diatur oleh kebenaran, maka tentunya sikap ini akan membawa dirinya kepada akhlak-akhlak yang tawaduk, merendah diri. Yaitu tidak sombong. Walihada fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibra bi-diddihi. Faqala al-kibru tarul haqqi wa qabdun nas. Maka dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-kibru kesombongan itu dengan lawannya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kibar, kesombongan ini adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wabatarul haqqi rudduhu wa jahaduhu. Wajahadahu, maka menolak kebenaran yaitu menentangnya. Wadab'u fi sadrihi kadab is-sa'il. Dan kebenaran yang masuk ke dalam jiwa-jiwa dan yang sombong ini ibarat apa? Ibarat mencuri masuk di rumahnya. Seorang yang sombong kalau datang kebenaran maka apa? Diburu, dikejar-kejar, bukan mau dimuliakan, bukan mau dijadikan teman, bukan mau dijadikan pemimpin, namun sebaliknya sebagai memburu pencuri, ditangkap, dijebloskan penjara atau bahkan dibunuh. Sehingga alhasil orang yang sombong melihat kebenaran seolah-olah kebenaran tersebut adalah musuh bagi diri. Wa ghadun nas ihtiqaruhum wa isdi ra'uhum, dan merendahkan manusia adalah menghina mereka, merendahkan mereka. Wa mata ihtaqaruhum wa isdi ra'uhum dafa'a hukuhum wa jahadahum. Kapan saja dirinya mencela manusia, merendahkan manusia, tentunya dirinya akan apa? Akan menutup hak-hak yang ada manusia tersebut. Bastihana biha, dan merendahkan mereka. Walamma kana isabil haqqi maqalan usulatan kanat an-nufusu mutakabbirah la tukiru lahu isulah ala tilka sulatil latifiha. Maka tatkala orang yang memegang kebenaran ini berkata, maka tentunya apa? Ini seolah-olah sebagai penguasa. Yang jiwa-jiwa ini tunduk. Tidak boleh sombong di depan kebenaran. Dan tidaklah seseorang akan mengakui kebenaran kecuali hatinya, hati yang tawadhu. Wala siyafan nufus al-mubtilah fatulu ala sholatil haqi bikibriha wabara. Terlebih-lebih kalau jiwa-jiwa yang penuh dengan kebatilan, maka tentunya mereka akan membunuh kebenaran dengan kesombongan dan dengan kebatilannya. Bahkan hakikatut tawadhu khudu'ul abdi li sawlatil haq. Maka hakikat dari tawadhu merendahkan diri, yaitu seseorang merendahkan diri rela diatur oleh kebenaran. Bangkiyaduhu laha, dan tunduk kepada kebenaran. Waqabiluha bisawlatihi alaih, sehingga dirinya tidak menentang. Dimanapun kebenaran, kapanpun kebenaran, dan dari siapapun kebenaran itu, maka jiwa yang tawadhu tentunya akan tunduk dan menerima kebenaran dan akan memegang kebenaran tersebut. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada jiwa-jiwa yang selalu tunduk pada kebenaran. Dan semoga Allah SWT menjauhkan sifat-sifat jiwa-jiwa yang sombong, angkuh, yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallim. Alhamdulillah.